Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan yang lalu masih dibahas oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala penekanan tentang permasalahan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk yang faedah terakhir berhubungan dengan kata Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini dari sisi bahasa memiliki dua kemungkinan makna apa itu? Endak ukasha Al-Makru bermakna kira'ah. Baik. Mana dari kedua makna tersebut yang dimaksudkan dalam keyakinan ahli sunnah kalamullah ghairu makhluk? Makna yang mana? Makna al-makru. Baik. Yang dibaca. Sedangkan Al-Quran bermakna kira'ah, maka itu adalah perbuatan hamba dan tentunya dia adalah makhluk. Dan terakhir berhubungan dengan haqa'iq. Hakikat-hakikat yang ada itu dari si wujudnya terbagi menjadi empat jenis. Apa saja? Indak arin wujudun aini, wujudun dihni, wujudun lafzi, wujudun rasmi. Naam. Dan kemarin telah dijelaskan keempat jenis naam wujud tersebut. Wujud sesuatu secara zatnya, naam, bahasanya dia itu betul-betul ada, naam zatnya ada. Ini masuk kategori wujud yang mana? Endak Ismail, wujudun aini. Seperti misalnya Ismail fil masjid. Naam, keberadaan Ismail ini di masjid wujudun aini, karena ada orangnya segitu. Naam. Duduk di masjid. Kemudian wujudun zihni. Naam. Itu wujud yang apa? Adanya di hati saja ketika seorang naam memikirkannya, meyakininya. Naam, itu di hati. Tayyib. Seperti keyakinan kita saat ini, naam, kita seorang meyakini tentang apa? Tentang surga maupun neraka. Keyakinan tersebut ada di hati kita ya tidak? Tapi keberadaannya kalau hatinya dibuka ada enggak? Ya enggak secara aininya enggak, tapi zihni. Naam. Secara zihn. Ada di pikiranku. Kamu ada di pikiranku misalnya. Ketika dibuka ya tidak ada orangnya. Ya, itu maksudnya wujudun dihni. Paham Muhammad? Sedangkan wujudun lafzi yaitu pelafatannya. Nah, misalnya kawan, seseorang sedang mengabsen atau sedang membacakan, mengucapkan daftar orang-orang yang mau diberi hadiah misalnya. Kemudian di sana naam ada yang bertanya, "Aku ada tidak?" Nah, aku ada tidak. Maksudnya apa? Ada enggak di lafaz yang disampaikan oleh yang membaca tadi, paham? Maksudnya ada tidak ada dalam pelafatan tadi yang dibacakan, paham? Itu maksud wujudun lafzi. Taib. Sedangkan wujudun rasmi yaitu penulisan. Naam rasm berupa penulisan. Kitabah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. Nah, sekarang setelah kita tahu ikhwan, haqa'iq itu dari si wujudnya terbagi jadi empat. Ada wujudun aini, wujudun dihni, wujudun lafzi, wujudun rasmi. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu, nah, masuk pada penerapan. Nah, perbedaan antara keadaan Al-Qur'an, ikhwan, fi zuburil awwalin dalam ayat wa innahu la fi zuburil awwalin dengan keadaan Al-Qur'an fi raqqim mansyur. Juga apa? Fi lawhin mahfuz. Naam, fi kitabim maknun. Ini naam perkaranya jelas. Nah. Faqauluhu 'anil Qur'an wa innahu la fi zuburil awwalin ay dzikruhu wa wasfuhu wal ikhbaru anhu. Ya. Maksud keadaan Al-Qur'an itu fi zuburil awwalin. Naam. Baik. Maksudnya penyebutannya. Penyebutannya dan pengkhabaran tentangnya. Maksudnya zuburil awwalin apa? Yaitu pada kitab-kitab terdahulu, paham? Pada kitab-kitab terdahulu Al-Qur'an ada. Maksudnya ada apanya? Ada apanya? Talha. Penyebutannya berarti wujudun apa ini? Wujudun apa? Lafzi, karena apa? Penyebutan, penyebutan. Bahasanya dikhabarkan tentang Al-Qur'an nantinya yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anna Muhammadan maktubun indahum, sebagaimana Muhammad tertulis di sisi mereka, ada penyebutan tentang Nabi kita Muhammad, berarti ada Nabi kita Muhammad di kitab-kitab mereka. Paham? Nabi kita Muhammad ada di dalam Taurat. Maksudnya ada apanya, Iqbal? Penyebutannya. Nah, itu maksud, paham kan? Ini maksud wujud lafzi. Idzil Qur'anu anzalahu Allahu 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yunzilhu 'ala ghairihi asla. Sebab Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad dan tidak diturunkan kepada selain beliau. Ya, secara asalnya tidak diturunkan. Oleh karena itulah la fi zuburil awalin maksudnya apa? Dzikruhu wal ikhbaru anhu. Walihada qala fi zubur walam yakul fi suhuf wala fi raq. Naam. Taib. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan fi zubur. Tidak Allah katakan fi suhuf, ya, di dalam lembaran-lembaran. Tidak pula Allah katakan ar-raq, ya. Raq. Kenapa? Li'anna zubura ya jam'u zaburin waz-zabr. Karena zubur adalah jamak dari zabur waz-zabr. Huwa al-kitabatu wal-jama' yang maksudnya adalah al-kitabah dan apa? Al-jama' penulisan dan pengumpulan. Taib. Faqauluhu wa innahu lafi zuburil awwalin, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Al-Qur'an itu fi zuburil awwalin ay mazburul awwalin, yaitu kitab-kitab kayak penulisan generasi awal. Fa fi nafsil lafzi wa ishtiqaqihi ma yubayyinul ma'na al-murad. wa yubayyinu kamala bayanil qur'ani wa khulusihi minal labsi. Nah, dan pada lafaz itu sendiri serta pecahan ya katanya menjelaskan makna yang diinginkan, dan hal ini menjelaskan tentang kesempurnaan penjelasan Al-Qur'an dan terbebasnya Al-Qur'an dari kerancuan. Kenapa? Karena na'am jelas lafi zuburil awalin. Nah, sehingga seorang tidak akan terfikir apakah Al-Qur'an pernah diturunkan sebelumnya kepada sebelum kepada Nabi Muhammad, ya kan? Nah, sehingga tidak muncul anggapan bahwasanya Al-Qur'an telah diturunkan pada generasi awal sebelum Nabi kita Muhammad. Nah, ini tidak. Kenapa? Karena yang dimaksudkan di sini adalah penyebutannya saja. Wa hadza mithlu qawlihi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum ay dzikruhu. Sehal ini seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, alladhi yajidunahu, yaitu rasul yang mereka dapati tertulis di sisi mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sudah didapati penyebutannya dalam kitab-kitab mereka. Taim. Nah, jadi pada ayat wa innahu lafi zuburil awwalin, ini apa? Dzikruhu, ikhwan. Nah, sekarang bi khilafi qawlihi fi raqqim mansyur. Ya, berbeda dengan ayat fi raqqim mansyur. Demikian pula lauhin mahfud, kitabim maknun. Karena pada ketiga ayat ini, na'am, bukan hanya mujaradud dzikr, bukan hanya sekedar penyebutan saja, ikhwan. Li'annal amila fi dzarfi imma an yakuna minal af'alil 'ammah mithlul kauni wal istiqrari wal husuli wa nahwi dzalik aw yuqaddar maktubun fi kitabin aw fi raqqin. Naam. Wal kitabu taratan yudhkaru wa yuradu bihi mahallul kitabah wa taratan yudhkaru wa yuradu bihi al kalamul maktub. Ya, al-kalamul maktub. Wa yajibu tafriqu baina kitabatil kalami fil kitabi wa kitabatil a'yanil mawjudati fil khariji fi. Fa inna tilka innama yuktabu dhikruha wa kullama tadabbara al-insanu hadzal ma'na wadihun lahul farq. Naam atau naam. Kullama tadabbara al-insanu hadzal ma'na wadaha lahul farq. Apa fi'ilnya wadaha atau wadaha? Wadaha. Naam. Wadaha lahul farqu. Taib. Nah, sekarang ketiga ayat ini, ya kan? Naam. Yang semuanya apa? Mengkhabarkan tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran dalam surat Tur. Fi raqqim mansyur. Apa makna raqqim mansyur? Maksudnya apa? Perhatikan ya, asal kata makna raqqin. Naam. Raqqin dikatakan dalam mufradatnya raqqin ma yuktabu fihi ya, ma yuktabu fihi jildan aw ghairah, itu sesuatu yang ditulis padanya, sesuatu yang apa, ditulis sesuatu padanya. Jadi raq mencakup intinya apa, berupa lembaran yang digunakan untuk menulis. Berarti naam, media untuk menulis itu namanya raqqin, baik berupa apa, kulit atau kertas atau papan, itu semuanya apa, dinamakan raqqin. Mansyur mabsutun ghairu makhtumin alaih, mansyur itu apa, terhampar, tidak tertutup. Berarti apa, fi raqqin mansyur, maksudnya apa, pada suatu lembaran yang terbuka. Naam. Baik. Sesuatu, nah, media untuk menulis, nah, lembaran yang terbuka. Nah, makanya pada Mukhtasar fit Tafsir fi waraqin mabsutin maftuh. Nah, pada apa? Lembaran yang terbuka, sudah, tidak tertutup. Walauhin mahfud, jelas ini kita semua mengetahuinya, lauh mahfud. Wa kitabim maknun. Naam. Adapun maknun, naam. Ini juga jelas maknanya, ikhwan. Naam. Apa maknanya? Indak. Siapa? Zakaria. Banyak dalam Al-Quran. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Adapun tentang Al-Quran dalam Al-Waqi'ah. Fi kitabim maknun. Maknun. Naam. Masun. Indallah yang terjaga. Naam. Kita bin masunin yang terjaga. Nah, dan itu yang dimaksudkan adalah sama, yaitu al-lauh al-mahfuz. Nah, jadi fi kita bin maknun sama maknanya dengan fil lauhil mahfuz. Nah, ketiga ayat ini, kawan, menyebutkan Al-Quran, tapi bukan hanya sekedar zikir saja, sekedar penyebutan saja, enggak. Kenapa? Li'anna al-amil fi dzarf imma an yakuna min al-af'alil 'ammah, dikarenakan amil pada dzarf fi itu, fi raqim mansyur, fi lawhim mahfuz dan seterusnya. Kemungkinannya na'am berupa af'alul 'ammah, fi'il-fi'il yang sifatnya umum seperti na'am al-kaun. Ini ketika mentakdirkan sesuatu bisa kaun 'ammah, ya kan? Kaun, kemudian istakarra, istikrar atau husul dan yang semisalnya, atau ditakdirkan dengan maktubun. Maktubun fi raqqin mansyur. Maktubun fi lawhin mahfuz. Ya. Taib. Nah, ini. Jadi amil dzarf. Nah, kalau kita belajar nahwu dulu, terbagi jadi itu ada amil am dan amil yang khas. Nah, amil yang am seperti apa tadi? Maujud, kain, hasil, mustaqirun, mustaqarrun. Naam. Seperti misalnya, akhwan, al-ma'u fil kuzi. Al-ma'u fil kuzi. Karena jar majrur kan harus ditakdirkan, ya tidak? Muta'alliq bi mahdhuf, takdiruhu apa? Al-ma'u fil kuzi. Indak Ismail. Soal sudah ya. Hudzaifah. Al-ma'u fil kuzi. Maujudun. Ini namanya amil apa ya? Yang am. Paham? Al-ma'u maujudun fil kuzi. Muhammadun fil masjid. Ay. Muhammadun kainun fil masjid. Boleh tidak? Boleh ya kan? Muhammad ada. Maujudun sama mustaqirrun ada, bisa. Paham? Ini namanya naam amil yang am, bisa diterapkan untuk banyak hal. Adapun amil yang khas, maka ini butuh seseorang ketika mentakdirkan itu butuh qarinah-qarinah. Misalnya apa? Al-hadidu fil Quran. Gimana Rifi? Al-hadidu fil Quran. Apakah kita katakan al-hadidu maujudun fil Quran? Atau al-hadidu kainun fil Quran? Ini butuh apa? Butuh amil yang khas, ya tidak? Maka takdirnya bagaimana? Takdirnya bagaimana? Talha. Fahim tu maula. Hah? Pakai fi'il, pakai isim. Madhkurun, ya jadinya. Berarti karena apa? Enggak mungkin enam besi dalam Al-Qur'an secara apa? secara wujudun aini, ya tidak. Tapi yang ada wujudun zikri, maka mazkurun. Nah, berarti al-hadidu mazkurun fil Quran. Nah, ini amil khas maksudnya. Nah, amil yang khas ini ya kawan, terkadang wajib. Ya, kita harus pandai-pandai memilih qarinah, melihat qarinah. Terkadang amil yang khas ini wajib, seperti misalnya apa? Pada ayat yang orang-orang ahli wihdatul wujud, pengikut wihdatul wujud, juga apa? Pengikut tariqah tasawuf, sesat badannya, yaitu wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah fis samawati, di langit, wa fil ardi, dan di bumi. Ini dalil orang kalau ditanya Allah di mana, menjawabnya di mana? Di mana-mana. Di langit, di bumi, di mana-mana. Kenapa? Karena salah dalam apa? Menetapkan amil yang ada pada apa? Pada jar majrur ini. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Tidak boleh kita mentakdirkan di situ amil yang am dengan mengatakan wa huwallah al-maujud fis samawat wa fil ardi. Dialah Allah yang ada di langit-langit dan di bumi. Ini tidak boleh. Karena batil. Tapi harus ditakdirkan dengan apa? Amil yang khusus. Apa itu amil yang khusus di sini, Arin? Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi. Hah? Ah. Apa? Ma'bud. Ahsanta. Diambil dari mana? Diambil dari ayat yang lain. Wa huwal ladzi fis samawati wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah zat yang nam di langit diibadai dan di bumi diibadai. Maksudnya apa? Allah diibadai di langit oleh makhluk-makhluk yang di langit dan diibadai di bumi oleh makhluk-makhluk yang di bumi. Makanya tadi harus ditakdirkan dengan amil yang khas. Naam wa huwallahu apa? Al-ma'budu fis samawati wal ma'budu fil ardi. Nah, ini penting, akhwan. Ya, ini pentingnya lughah Arabiyah dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan tafsir. Karena kita sekarang sudah apa? Sudah masuk ke na'am tahapan rudud, ya, rud ahli batil. Nah, kalau kita sudah paham tadi, na'am, berarti kalau na'am fi raqim mansyur, fi lawhin mahfuz, na'am fi kitabim maknun, ini tentunya berbeda keadaannya dengan apa? Ayat yang lain, yaitu di surat Syu'ara, wa innahu lafi zuburil awwalin. Naam. Layak aku bilang apa? Hah? Al-A'raf. Asy-Syu'ara. Enggak bisa, bisa sampai Al-A'raf. Naam. Asy-Syu'ara. Karena al-amila fi dzaraf, ini sudah, wal kitabu taratan yuzkaru wa yuradu bihi mahallul kitabah, dan kitab, kata kitab, terkadang disebutkan dan diinginkan dengannya mahallul kitabah, tempat penulisan. Naam. Dan terkadang disebutkan serta diinginkan dengannya al-kalamul maktub, yaitu kalimat-kalimat yang tertulis di situ. Nah, ini kitab. Nah, ketika seorang menyebutkan kitab, ini ada dua makna. Kitab bisa bermakna apa? Tempat yang digunakan untuk menulis. Nah, tapi juga bisa bermakna al-maktub, yang ditulis. Seperti, nah, kemarin pembahasan Al-Quran ada dua kemungkinan makna. Qala wa yajibu tafriqu baina kitabatil kalami fil kitabi wa kitabatil a'yanil mawjudati fil khariji fi. Dan wajib untuk membedakan antara penulisan kalam dalam suatu kitab, ya, perhatikan, harus kita bisa membedakan kitabatul kalam fil kitab, penulisan suatu kalam di dalam kitab, dan kitabatil a'yan al mawjudah fil khariji fi, yaitu penulisan sesuatu yang ada a'yan, ya, zat-zat yang ada di luar, ada secara nyata dituliskan di dalamnya. Fa inna tilka innama yuktabu dzikruha wa kullama tadabbara al-insanu hadzal makna wadaha lahul farqu. Sebab yang itu, ikhwan, hanyalah dituliskan penyebutannya saja, yaitu maksudnya apa? Ditulis kata Al-Qur'an, ditulis kata Al-Hadid. Al-Hadid ada di luar, secara nyata ada kan? Tapi apa? Ada di dalam Al-Qur'an penyebutannya, maksudnya ada penulisan kata Al-Hadid, penyebutan kata Al-Hadid di situ. Berarti hanya sekedar penyebutan saja. Berbeda dengan apa? Kalam tersebut semuanya ditulis dalam dalam suatu kitab misalnya, penyalinan misalnya. Seperti yang di Lauhil Mahfuz, maka apa? Al-Qur'an bukan hanya penyebutan ya kan? Tapi Al-Qur'an keseluruhannya ada di Lauhil Mahfuz. Paham? Paham enggak? Bukan hanya lafaz penyebutan Al-Qur'an. Ya kan? Yang di Lauhil Mahfuz adalah apa? Al-Qur'an secara keseluruhan. Paham? Paham enggak? Bisa bedakan ini? Wahyu? Hah? Atau masih bingung? Harus bisa kita membedakan kata syekh, wajib, wajib ini. Tidak bisa dosa. Ya, wajib ini. Maksudnya seorang yang ingin betul-betul memahami ini ya harus paham. Bukan maksudnya kemudian yang enggak bisa dosa ini. Bukan di sini. Qala wa yajibu tafriq baina kitabatil kalam fil kitab. Ya, suatu kalam ditulis dalam kitab. Misalnya, akhwan. Saya menuliskan suatu ucapan dari Syekhul Islam dalam buku saya. Ya, makanya saya salin perkataan Syekhul Islam. Paham? Nah, ini beda. Saya menyalin kalam Syekhul Islam di situ dengan saya menuliskan Syekhul Islam. Menyebut Syekhul Islam dalam buku saya. Beda kan? Itu maksudnya. Contohnya demikian. Demikian pula pada ayat wa innahu lafi zuburil awwalin, di situ Al-Qur'an ada di kitab-kitab terdahulu, maksudnya apa? Maksudnya penyebutan perkhabaran Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an nanti merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir. Paham? Tapi kalau fi raqim mansur fi lauhin mahfuz, ini maksudnya apa? Semua ya kalam ya yang kalamullah ya azza wajal dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ada di dalam Lauhil Mahfuz. Paham, Iqbal? Ini wajib dibedakan. Baik. Adapun paragraf berikutnya insyaallah kita ambil. Nah, ini kalau jelaskan gini sedikit ngotot. Harus paham tapi antum ya. Harus paham. Dipahami betul. Karena pembahasan ini ya, pembahasan yang tergelincir bukan satu dua orang. Tapi saat itu yang tergelincir umat. Naam. Hampir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga agamanya ini dengan dikokohkannya para imam semisal Imam Ahmad dan yang lainnya, maka naam akan lebih banyak lagi orang-orang yang tersesat. Maka sampai dikatakan nasallallahu hadad din fi ayyamil mihnah bi Ahmad ibn Hanbal. Allah Subhanahu wa taala tolong agama ini di hari-hari mihnah, di hari-hari ujian tentang pembahasan nam Al-Qur'an, kalamullah ghairu makhluk. Nam yang kemudian diyakini oleh Mu'tazilah Al-Qur'an itu makhluk. Ya Allah tolong pada hari-hari itu dengan nam Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Baik, maka pahami akidah dengan baik. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta.